Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wa sallam. Anna wazifata rusul wa sunnatahum wa millatahum iradatul islah bihasabil qudrah wal imkan. Sesungguhnya tugas para rasul, utusan-utusan Allah dan sunnah milah mereka, sunnah ajaran mereka adalah iradatul islah, menginginkan islah. Bihasabil qudrah wal imkan, sesuai dengan kemampuan. Fayatuna bitakhsil al masalih wa takmiliha. Maka mereka mendatangi dalam rangka menggapai maslahat dan penyempurnaannya. Awi tahsili mayaqdir alaih minha, atau dalam rangka mendapatkan sesuai dengan kemampuannya. Awi daf'il mafasid wa taqliliha, dan juga untuk menolak mafasid, kerusakan-kerusakan, atau meminimkan kerusakan itu. Wa yura'un al-masalih al-amah al-khasah, dan mereka menjaga maslahat secara umum daripada khusus, secara khusus kepentingan secara umum lebih dijaga dibandingkan kepentingan secara khusus. Wa haqiqatul maslahah yallati tasluhu biha ahwalul ibad. Hakikat dari maslahat adalah yang akan memperbaiki keadaan hamba-hambanya. Watastaqim biha umurahum diniyah wa dunyawiyah, yang akan meluruskan agama mereka dan dunia mereka. Diluruskan. Ini tujuan para rasul yang Allah utus. Wa minha anna man qama bima yaqdir alaihi min al-islah. Dari surat ini juga, atau dari ayat-ayat yang sudah kita baca, di antara faedahnya adalah ana man qama bima yaqdir alaihi min al-islah, barang siapa yang melakukan sesuai kemampuan dari islah, memperbaiki dirinya, umatnya, memperbaiki orang lain. Lam yakun maluman wala mazmuma fi alam fi'li ma la yaqdir alaih. Orang tersebut tidak dicela, tidak dihina. Adam fi'alihi ma la yaqdir alaih. Ketika dia tidak melakukannya. Adam fi'alih, dia tidak melakukannya. Ma la yaqdir alaih, yang dia tidak mampu. Tetap dia berusaha untuk melakukan islah, perbaikan-perbaikan yang ada. Fa'ala al-'abd an yuqima min al-islah fi nafsihi wa fi ghairihi ma yaqdiru 'alayhi. Wajib bagi seorang hamba menegakkan islah, melakukan islah terhadap dirinya sendiri dan terhadap orang lain sekuat kemampuan dia, sesuai dengan kemampuan dia. Sebagaimana Nabiullah Syuaib memperbaiki umatnya, islah, memperbaiki keadaan umatnya yang dalam keadaan rusak, curang di dalam timbangan. Nah, wa minha anna al-'abd yanbaghi lahu an la yattakil 'ala nafsihi tarfat 'ainin. Di antara faedah yang lainnya juga, bagi seorang hamba jangan sampai dia menyandarkan pada dirinya sendiri, menyandarkan kehebatan, kecerdasan, kemampuan, walaupun sekejap mata dia sandarkan, oh saya kan ini, saya itu, dan lain sebagainya. Na'udzubillah. Waliyadzubillah. Bala yazal musta'inan berabbi mutawakilan alih. Bahkan seharusnya, seharusnya, dia itu harus meminta pertolongan pada Allah. Bertawakal pada Allah. Seharusnya seperti itu. Setiap waktunya. Jangan sekedar mengandalkan kepada kehebatan dia, ilmu dia. Jangan. Tak boleh seperti itu. Harus dia minta tolong kepada Allah, menyandar kepada Allah, minta taufik kepada Allah. Wa idza hasala lahu syai'un min at-taufik, maka apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan dia taufik, sedikit taufik, falyansibhu limauli limwali musaddi, maka nisbatkanlah taufik itu kepada Allah yang memberikan taufik, yang mencurahkan taufik. Wala ya'jub binafsi, jangan dia ujub, bangga diri terhadap dirinya sendiri. Jangan, tidak boleh. Justru itu akan menghancurkan dirinya. Ujub akan membinasakan seseorang. Waliyadzubillah. A'adzanallah wa iyyakum minha. Kenapa demikian? Liqauli sallallahu ta'ala wa ma taufiqi illa billah. Tidaklah taufik yang ada pada diriku, melainkan datangnya dari Allah. Tawakkaltu wa ilaihi unib, aku bertawakal pada Allah dan aku hanya kembali menyandarkan diri, bertawakal kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahi rabbil alamin.